Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواتي في الله حفظكم الله تعالى الحمد لله Kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat, fadilah, rahmah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Terutama adalah hidayah atau taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fillah hafidhakum Allah ta'ala. Dan di antara nikmat-nikmat yang khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita di malam hari yang mulia ini adalah nikmat untuk kita bertemu. Kita berkumpul di majlis yang mulia yang dimana yang menjadikan penyebab untuk kita bisa bertemu dan berkumpul di majlis yang mulia ini adalah kecintaan kita sebagian kita dengan sebagian yang lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memberikan kabar gembira kepada kita tatkala kita saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sekian banyak hadisnya dan di antaranya adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ثلاثٌ من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْقَدَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُغْذَفَ فِي النَّارِ. Ada tiga perkara yang barang siapa ketika perkara tersebut ada pada dirinya niscaya dia akan mendapati manisnya iman. Perkara yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai dibandingkan dengan kecintaan dia kepada selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia itu mencintainya kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dia sangat tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari kekafiran itu. Sebagaimana dia tidak sukanya dia dilemparkan ke dalam api. Syahid daripada hadis yang mulia ini terkait dengan apa yang kita sampaikan tadi adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nyatakan, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang di mana dia tidaklah mencintainya kecuali karena Allah. Cinta bukan karena harta, cinta bukan karena tahta, cinta bukan karena marga, cinta bukan karena madhab ataupun organisasi ataupun partai yang sama. Akan tetapi cintanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Qanafillah habidakumullahu ta'ala. Ini adalah satu perkara daripada perkara-perkara yang semestinya kita tanamkan di dalam hati kita untuk kita mencintai. Apakah kita sebagai kepala rumah tangga, kita mencintai istri kita, kita mencintai anak-anak kita, ataukah di dalam kehidupan masyarakatnya ataupun komunitasnya, kita mencintai tetangga kita, di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kita mencintai pimpinan-pimpinan kita adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu perkara dari tiga perkara yang menjadikan seorang hamba benar-benar akan merasakan manisnya iman di dalam hatinya. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Kalau seseorang itu mencintai saudaranya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah harta menjadi penghalang untuk dia itu mencintai saudaranya. Tidaklah fasilitas dunia dan berbagai macam perkara yang lainnya sebagai penghalang untuk dia mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di malam hari yang mulia ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini merupakan salah satu bukti dan realisasi bahwasanya kita mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan di awal, bahwasanya termasuk salah satu nikmat yang paling agung dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya adalah nikmat hidayatu taufiq. Oleh karena ini, Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memerintahkan kepada kita di dalam setiap rakaat kita untuk meminta, untuk memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan hidayah taufiknya. Sebagaimana di dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salatnya seorang hamba yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada doa yang paling mulia, doa yang paling agungnya, yang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah taufiknya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau karuniai nikmat atas mereka. Kita mohon hidayah taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di mana hidayah taufik itu adalah merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak melimpahkan hidayah atau taufik kepada kita, maka kita tidak tahu jalan yang mana kita yang bisa tempuh untuk kita itu selamat, untuk kita itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, hadith Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku telah karuniai hidayah atau taufik kepada dia. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah kalian hidayah atau taufik kepadaku, niscaya aku akan menunjukimu. Kana fillah habidakum Allah taala, mohon, minta doa kepada Allah subhanahu wa taala atas hidayah tu taufiknya. Dan di antara perkara-perkara yang menyadarkan bahwasanya hidayah tu taufik itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Kedekatan orang yang baik maka tidak akan menjadi, belum tentu menjadi sebab, yakni seseorang itu mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beritakan di dalam kitabnya bagaimana keadaan dua wanita yang menjadi istrinya golongan manusia yang paling mulia, yakni istrinya Nabiullah Nuh dan Lut alaihimas salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhi wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a, waqila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan tentang orang-orang yang ditakdirkan kafir, tidak mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu istrinya Nabiullah Nuh dan Lut alaihimas salatu wassalam. Padahal kedua wanita itu berada di dalam asuhan, berada di dalam bimbingan, berada di dalam didikan dua hamba kami dari hamba-hamba kami yang saleh, yakni Nabiullah Nuh dan Lut alaihimas salatu wassalam. Namun kedua wanita tersebut mendurhakai suaminya, maka dikatakan kepada keduanya, yakni masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama dengan orang-orang yang masuk ke dalamnya, wal iyadu billah. Syahid daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, ikhwana fillah hafidhakumullah, orang yang berada di dalam bimbingan, arahan, didikan, asuhan orang yang terbaik, yakni Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut alaihimas salatu wassalam, namun tidak mendapatkan hidayatu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang apa usaha yang diberikan oleh keduanya demi hidayatu taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada keduanya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan keadilannya yang sempurna menjadikan kedua wanita itu terhalang mendapatkan hidayatu taufiknya. Pelajaran yang lain, bagaimana perjuangan, pengorbanan, pembelaan yang diberikan oleh Abu Talib kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bagaimana semangatnya, sangat inginnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai keponakannya agar pamannya mendapatkan hidayatu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmah dan keadilannya yang sempurna tidak menghendaki Abu Talib mendapatkan hidayatu taufiknya, sampai meninggal dalam keadaan musyrik, meninggal dalam keadaan kafir. Bagaimana sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada waktu itu. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat untuk menghibur hatinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak bisa memberi hidayah atau taufik tidak memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melimpahkan hidayah atau taufik kepada siapa saja yang engkau cintai. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah atau taufik kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fana fillah habidakum Allah taala. Demikian juga kekuasaan, kekuatan, harta, dan berbagai macam perkara yang dimiliki oleh manusia tidak bisa menghalangi hidayah atau taufiknya Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melimpahkan hidayah atau taufik kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang sempurna memberi hidayah atau taufik kepada istrinya Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa daraballahu matalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun, id qalat rabbi binili 'indaka baitan fil jannah." وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang orang-orang yang beriman, yang Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaannya, yang Allah Subhanahu wa taala dengan rahmahnya yang sempurna melimpahkan hidayah atau taufiknya, yani kepada istrinya Fir'aun. Qana fillah hafidhakum Allah taala. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwasanya nikmat yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada hamba-hambanya adalah hidayatul taufiq. Hidayatul taufiq untuk masuk Islam. Hidayatul taufiq untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hidayatu taufik untuk berjalan di atas sunnah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwana fillah hafidhakum Allah taala. Setelah kita itu menyadari yakni perkara ini, maka tentunya bagaimana kita termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan hidayah atau taufik dari awal sampai akhir daripada hidup kita, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang thabitin, mustaqimin, orang-orang yang teguh dan tegar di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala, di atas tauhidnya, di atas akidah yang sahihahnya, di atas ibadah yang masyru'ahnya, di atas manhaj yang salimnya. Ikhwana fillah hafidhakum Allah taala. Karena hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menjadikan kita orang-orang yang thabitin, orang-orang yang mustaqimin. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang meneguhkan, yang menegarkan kepada orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, yang kokoh, kalimat tauhid. Tatkala dia itu masih hidup di dunia, yani inda sakaratil maut, diteguhkan dan ditegarkan. Wafil akhirah, dan tatkala dia di dalam alam kuburnya menghadapi dua malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanyakan kepada dia tiga perkara. Qanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Tidak ada karamah yang lebih mulia daripada karamah istiqamah. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kenapa demikian ikhwana fillah hafidhakumullah? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, sesembahan kami hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqamah, istiqamah di atas tauhidnya, istiqamah di atas akidah yang sahihahnya. Tatkala dia sedang menghadapi sakaratul maut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengirim mereka para malaikat untuk meringankan rasa takutnya yang menyelimuti hatinya, untuk meringankan kesedihan berpisah dengan harta dan keluarganya dengan memberikan bisikan-bisikan yang mulia. Alla takhafu, janganlah kalian takut. Janganlah kalian takut menghadapi berbagai macam peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Apakah di alam kuburnya nanti, ataukah nanti di alam akhiratnya. Alla takhafu, jangan kalian takut. Yang kedua, wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih. Janganlah kalian sedih berpisah dengan keluarga. Janganlah kalian sedih berpisah dengan anak keturunannya. Janganlah kalian sedih berpisah dengan harta. Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi mereka. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka. Bisikan yang ketiga adalah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian dengan surga yang kalian senantiasa dijanjikan dengannya. Wana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Di mana kehidupan kita ataupun akhir daripada hidup kita, kita tidak tahu. Di mana, kapan, di usia berapa, dalam keadaan bagaimana, kita tidak tahu. Qana fillah hafidhakum Allahu ta'ala. Sementara berbagai macam ujian dan cobaan akan senantiasa dihadapkan kepada kita. Berbagai macam halangan dan rintangan kita harus melaluinya. Dalam kondisi kita tidak tahu apakah kita itu akan mendapatkan penjagaan, apakah kita akan mendapatkan perlindungan, apakah kita itu akan senantiasa dijadikan oleh hamba-hambanya Allah SWT yang teguh dan tegar di dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan itu, kita tidak tahu. Fana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, sebagaimana apa yang tadi telah disampaikan Al-Ustaz Mu'ad, Fadl Mu'adzin fal yu'adzin. Baik. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Kembali kepada permasalahan yang tadi telah kita sampaikan, bahwasanya ancaman yang senantiasa mengancam kita untuk kita menyimpang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala terus datang. Silih berganti. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini sebagai medan ujian dan cobaan. Selama hayat masih dikandung badan, maka ujian dan cobaan itu tidak akan berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik akan amalannya. Di dalam ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya dunia adalah darul ibtila'i wa darul imtihan. Medan yang kita akan senantiasa dihadapkan dengan ujian. Medan yang kita senantiasa akan dihadapkan dengan berbagai macam cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, walakad fatanna alladhina min qablihim, falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin. Alif Lam Mim, ahasiban nas, yani apakah umat manusia itu mengira menyangka bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja setelah mereka menyatakan amanna, kami beriman. Taib. Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Istifhamun lil ingkar, pertanyaan yang maknanya adalah pengingkaran. Tak mungkin kita tidak akan dia, tak mungkin yakni kita itu selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan. Menunjukkan kepastian sunnatullah yang tidak akan berubah. Kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang berikutnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna alkadzibiin. Sungguh-sungguh kami telah hadapkan timpakan ujian dan cobaan kepada generasi-generasi sebelum mereka, umat-umat sebelum mereka, kurun-kurun sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa di antara mereka yang jujur, siapa yang benar atas pengakuan imannya, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala pun Maha mengetahui siapa yang dusta. Kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu akan senantiasa dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan coba. Satu ujian selamat belum tentu ujian yang berikutnya. Satu permasalahan selamat maka belum tentu permasalahan yang lainnya. Hari ini selamat belum tentu hari yang berikutnya. Minggu ini selamat belum tentu minggu yang berikutnya. Qanafillah habidakumullahu taala. Tidak ada jaminan bagi kita untuk kita selamat tatkala kita itu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan penjagaan kepada kita. Wana fillah hafidhakum Allahu taala. Terlebih lagi tatkala kita lewat sebuah hadis, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiku alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal iyadu billah. Sesungguhnya ada orang yang di dalam hidupnya dia itu mengamalkan amalan-amalan yang zahirnya, lahiriahnya, yang kasat matanya itu adalah amalan ahlul jannah, amalan ta'ah, amalan yang berjalan di atas sunnah. Seakan-akan antara dia dengan surga tinggal satu hasta saja, di mana catatan takdir itu mendahului dia. Maka di akhir hidupnya dia itu mengamalkan amalan alun nar wal iyadzubillah, sehingga dengannya menjadikan dia masuk ke dalam an-nar. Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita hanyalah bisa meminta dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang teguh dan tegar tatkala kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang munafikin, ala bil fitnati saqatu. Ketahuilah dengan ujian dan cobaan mereka itu berguguran. Wa na fillah hafidhakumullah. Sehingga dari sini hikmah daripada ujian dan cobaan untuk membedakan, untuk memilahkan mana yang shadiqun, mana yang kadzibun. Tentunya kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang shadiqun. Yani orang-orang yang jujur, yang benar di dalam pengakuan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wana fillah hafidhakum Allah taala. Baik. Sehingga dari sini hendaknya tatkala kita itu menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, maka di antara yang kita lakukan adalah minta, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak pernah bosan untuk kita itu mengadukan, untuk kita itu meminta, untuk kita itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus adalah waktu-waktu yang mustajabah. Qana fillah hafidhakum Allah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, waqad yushkilu syai'u wa yastabihu amruhu fil ibtida. Dan terkadang satu urusan, satu perkara, satu permasalahan itu menimbulkan ganjalan. Taib samar di awal munculnya. Faida hasalal al-isti'anatu billah wastihda'uhu wa du'a'uhu wal iftiqaru ilaih. Maka apabila terjadi al-isti'anatu billah, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla, doa kepadanya, merasa kita itu membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa, minta, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, au suluku tariqil ladzi umira bisulukiha, atau menempuh jalan-jalan yang kita diperintahkan untuk menempuhnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadallahu alladziina aamanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznihi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah atau taufik kepada orang-orang yang beriman dalam berbagai macam permasalahan yang mereka perselisihkan dari kebenaran dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita itu mendapati permasalahan yang ruwet, tatkala kita itu mendapati permasalahan yang samar, bukan kemudian kita melakukan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita lakukan sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh mereka para a'immatus salaf, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, minta kepada Allah pertolongan, hidayatu taufik. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dan menempuh jalan-jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wana fillah hafidhakum Allah taala. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah atau taufik kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki ke jalan yang lurus. Dan di antara perkara yang kita diperintahkan untuk menempuhnya adalah kita membenahi ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita petunjuk ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membimbing kepada kita ke jalan keluar. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan di dalam kitabnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya jalan keluar permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan. Syahid daripada ayat yang mulia ini, dengan sebab takwa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bimbing kita, arahkan kita, tuntun kita ke jalan keluar, sehingga kita itu selamat dari berbagai macam ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu li amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan urusan-urusan kita mudah. Apa yang menjadikan urusan kita itu ruwet? Maksiat kita, kezaliman kita, perbuatan kedurhakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun takwa, ikhwana fillah hafidhakumullah, akan menjadikan kita itu terbimbing, akan tertuntun. Adapun dengan takwa, ikhwana fillah hafidhakumullah, akan menjadikan urusan-urusan kita mudah. Bahkan dengan sebab takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Wa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Dan apabila kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan kepada kalian furqan. Wa nafillah hafidhakumullahu Ta'ala. Baik. Di sini kita akan nukilkan yakni penjelasannya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu Ta'ala yang terkait dengan permasalahan takwa dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu Ta'ala, "Fa inna ta'atan nur wal ma'siyata dhulmah wa kullama qawiyati dhulmatu izdadat hayratuhu." Maka sesungguhnya ketaatan itu adalah nur, cahaya, sedangkan kemaksiatan itu adalah kegelapan. Dan tatkala kegelapan itu semakin menguat dengan sebab kemaksiatan, maka akan semakin tambah kuat keraguan, kebimbangan dan kebingungan. Fahimtum ikhwana fillah hafidhakumullah. Saya ulangi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, karena pentingnya perkara ini. "Wa kullama qawiyati dhulmatu izdadat hayratuhu." Dan tatkala semakin menguat kegelapan dengan sebab kemaksiatan, maka akan semakin menambahkan kebingungan dan kebimbangan. hatta yaqa fil bida'i wad dalalati wal umuril muhlikati wa huwa la yash'ur. Karena bingungnya, karena gelapnya, sampai-sampai dia terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan serta perkara-perkara yang membinasakan dalam keadaan dia tidak sadar. Dalam keadaan dia tidak sadar, tidak mengerti. Ka'a'ma kharaja fi dhulmatil lail yamshi wahda. Seperti orang yang buta keluar dari rumahnya di malam gelap gulitanya, dia berjalan sendirian, tidak ada yang menuntun dia, tidak ada yang membimbing dia. Qana fillah hafizakumullahu taala. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di tempat yang lain. Wa min uqubatiha, yani al-ma'asi, annaha tu'athiru bil khassah fin nuqsanil aql. Dan di antara akibat-akibat jelek dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya perbuatan-perbuatan dosa itu akan berpengaruh dengan pengaruh yang jelek secara khusus terhadap akal, mengurangi akal kita. Fala tajidu aqilaini ahadahuma muti'un lillah wal akhar asin illa wa aqlul muti' minhuma awfar wa akmal. Maka tidak kamu dapati dua orang yang berakal. Yang pertama adalah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah orang yang bergelimang di dalam perbuatan kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali pasti kamu akan dapati akalnya orang yang berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih sempurna. Wa fikruhu asah wa ra'yuhu asad. Pikirannya itu lebih sehat, pendapatnya itu lebih lurus. Wasawabuhu qarinuh, dan kebenaran itu senantiasa bersama dengan dia, yakni kebenaran bersama dengan orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafillah hafidhakum Allah ta'ala. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب. Oleh karena ini kamu dapati pembicaraan-pembicaraan yang ada di dalam Al-Quran ditujukan kepada orang-orang yang berakal, yakni berakal yang sehat, yang senantiasa menghiasi dirinya dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan taat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Qana fillah hafidhakum Allah taala. Sehingga dari sini tatkala kita mendapati satu perkara samar, satu perkara ruwet, satu perkara seakan-akan buntu jalannya, maka yang kita lakukan adalah kita banyak taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepada Allah azza wa jalla dari berbagai macam dosa-dosa kita. Boleh jadi yakni urusan itu, perkara itu menjadi ruwet karena perbuatan dosa-dosa kita. dengan kita taubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbing dan menuntun kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qana fillah hafizakum Allah taala. Sebagai penutup dari apa yang kita sampaikan tadi, kita nukilkan yakni perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wa haqiqatul amri annal abda muftaqirun ila ma yas'aluhu minal ilmi wal huda talibun sa'ilun wa fabidhikrillahi wal iftiqari ilaih yahdihillahu wa yadulluh. Maka hakikat daripada seluruh perkara bahwasanya setiap hamba membutuhkan kepada apa yang dia minta, apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diminta oleh setiap hamba adalah ilmu dan petunjuk. Maka seorang hamba senantiasa meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat Allah, menyadari bahwasanya dia itu sangat membutuhkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki dia, akan membimbing dia, akan menuntun dia ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya itu tersesat kecuali orang yang aku telah beri hidayah atau taufik kepada dia. Maka mohonlah kalian itu hidayah atau taufik kepadaku, niscaya aku akan menunjukimu. Baik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan bimbingan, memberikan tuntunan, bahkan memberikan suri toladan tatkala kita itu mendapati permasalahan yang diperselisihkan. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa di dalam salat malamnya, maka hendaknya seorang muslim, seorang sunni salafi tidak melepaskan kesempatan untuk kita itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang mustajabah, khususnya yakni di akhir atau di waktu sahur, di akhir malam kita. Hendaknya kita itu bangun, hendaknya kita itu salat, hendaknya kita itu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan kita, demi keselamatan keluarga kita dan anak-anak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat malamnya, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, engkau adalah Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan rububiyahnya Allah terhadap tiga malaikat yang paling mulia, Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, Engkau adalah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyada, Engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan yang syahada. Anta taqumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ya Allah, Engkau adalah yang menghukumi di antara hamba-hambamu di dalam perkara-perkara yang mereka itu perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidni. Maka berilah hidayah tu taufik kepadaku dalam permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan dari kebenaran dengan izinmu. Karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang memberi hidayah tu taufik kepada siapa saja yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Mohon ya ikhwan, minta ya ikhwan kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi kemaslahatan, demi keselamatan kita di dalam kita menghadapi berbagai macam perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengecewakan hamba-hambanya tatkala hamba-hambanya senantiasa memohon, senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qana fillah hafidhakumullah. Itu yang dapat kita sampaikan di majlis yang mulia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bukan saja mempertemukan kita di majlis yang mulia, bukan saja mengumpulkan kita di masjid yang mulia, akan tetapi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan dan mengumpulkan kita di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.